الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا كما نحب ربنا ونرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأمر كما من قولي. لما يجي نعمة الوحدة وتعالى dari kita yang sama-sama kita lihat di Instagram kemudian di situ ada beberapa halaman yang kayaknya ada pelanggannya. Pertama masjid, dan masjidnya masjid Nabawi. Kedua skateboard. Ketiga wheelchair. Masjid, skateboard, wheelchair. Ini kayak kita kecil gitu. Dan saya mengingatkan bahwa ternyata tiga hal yang kayaknya tidak ada hubungannya bisa menjadi sesuatu yang enjoy. Kalau banyak orang berpikir bahwa itu adalah visual yang trivial atau tidak ada sekali sesuatu yang tidak perlu disatukan, berarti dia belum memahami bagaimana visual itu mudah, indah, dan memberikan rasa nyaman pada siapapun. Sehingga malam ini saya akan membahas tentang mudahnya Islam. Betapa mudahnya agama Islam. Dan semua itu diambil ketika kurang lebih setahun yang lalu kita umroh sama di sini ada lagi yang di sana sama Ilham. Dan mereka berdua berapa mencoba untuk mengubah mainstream bahwa umroh itu tidak boleh bawa papan. Hal yang pertama terjadi ketika kita keluar dari bandara Jeddah, gaya kita yang ada di sana itu heran. Dia bilang, ini kayaknya ada sarang yang bukan boleh dijamah apa, papan skateboard. Oh, saya bilang, justru itu miliknya mahal, karena ada teman saya yang memang agak skate. Dan mereka ingin coba main skate di Arab Saudi, di Mekah, dan di Madinah. Akhirnya kita bawa ke Mekah, hari pertama di Mekah itu jadi main. Setelah selesai rangkaian umroh, hari itu kita lakukan umroh dulu, kita tawaf, sa'i, tahallul, sudah istirahat di Makkah, tadinya jadi main. Main di jalan di depan Masjidil Haram, jalan raya sih. Dan luar biasanya waktu itu jadi dimarahin. Dimarahin sama jamaah dari Afghanistan, dari Arab, ada yang Afghanistan, ada yang dari Arab. Mereka mengatakan, kalau mereka cinta mah, mungkin ya, saya juga rasa tidak berapa. Mau dipakai balas bahasa Indonesia juga jadi bingung. Pokoknya pada waktu ini dari awal belajarnya dia bilang ini bukan tempat yang lain. Ini adalah tempat ibadah. Kenapa kamu sibuk bawa-bawa? Jadi kayak mampu gitu. Sesuatu yang aneh. Tapi namanya kalau sendiri berarti kan. Terus saya kembali, makanya lama-lama mereka sampai sendiri, ada yang tenang nih kayaknya gak bisa dikasih tahu. Kemudian udah adegan yang kedua. Adegan yang kedua, perjalanan dari Mekah ke Madinah. Transit di salah satu rest area. Minum teh, susu dulu, sambil nunggu sampai gitu. Nah di rest area itu kan banyak kayak ruangan, tapi terbuka, yang keluarnya tuh memang kayaknya saya lebar gitu, bisa dikatakan skemanya. Jadi lontar-lontar di situ, ngasih, main, sama itu. Akhirnya beberapa orang jamaah umroh dari kota ke negara-negara lain jadi pengen virus ini. Umroh yang lain tadi pada dulu sambil minum teh, makan apa gitu, makan kebab. Kemudian mereka main, akhirnya Kayaknya beruntung. Dan tadi wajah mereka kayak hari itu terus itu. Ada beberapa yang malah punya drivernya, oh wajahnya nanti. Lalu lihat ada yang lain, jadi kayak happy lagi. Mulai nanti-nanti. Akhirnya ada kejadian juga apa? Kayaknya di Afghanistan masih belum tahu kapan dengan pemain ini. Ini apa yang dilihat ya? Oh, boleh saya coba? Coba. Muncullah yang di Twitter sebelumnya, senior, happiness. Coba main. Akhirnya, senang bahagia, rame pada ngumpul. Ngumpul, ketemu orang kita, dan tadinya tadi rame bisa bisa. Masing-masing grup, sekarang semua grup, semua pintu ngumpul, pengen melihat. Itu dua orang yang lain. Ngumpul, ketawa-ketawa, jadi kenalan, taruhkan. Ya, taruhkan itu maksudnya kenalan sama walaupun ada juga sih. Taruhkan, ya, itu dia di mana, bahasa Inggris, aku pulang. Sudah gitu, sampai di mana kita. Ketika, anda, kita tidak dapat kerja. Hari ketiga kalau tidak salah menjelang pulang. Tapi yang mereka main lagi dari hari ini mereka mainnya kita masih persisti perasaan dari enam bulan. Dan tidak nyangka juga mereka lagi menguasai itu tiba-tiba dia lihat sama Aska panggil. Tapi saya takut juga ternyata mereka dia hanya dari mana Indonesia. Kira-kira mau kemana ini mau diambil kapannya kalau di Singapura kan masih diambil bukannya dikeluarin malah terus terus dia kayak senang itu kan yang mana kita dan pas berbobotnya lagi ternyata di belakang ada yang ekor yaitu anak kecil yang bawa bobotnya. Nah dari sini saya ngambil beberapa hikmat dan coba saya pahami dengan kenapa saya membimbing mereka umroh, mengizinkan mereka berpuasa, mengizinkan mereka main dengan syarat sudah selesai rangkaian ibadah. Ketika ada sampai umroh, sudah mengizinkan deh, selama tidak mengganggu orang lain. Terus juga di Masjid Nabawi malamnya, karena orang yang misalnya main itu belum tentu dia itu sepanjang itu berlaku kelahannya main. Inam dan kali ini saya kenal dan memang cukup dekat kita dari mulai bareng walaupun saya tidak main yang sepot tapi mulai itu mereka main. Saya tahu bahwa kalau dibanding di antara jemaah kita yang umroh waktu itu saya itu tawasnya berbeda. Asal keluar dari masjid, saya kan dari mana habis tawaf kan dari mana habis keluar tawaf ini berhubungnya biasa saya. Tawafnya saya itu kan gitu. Entah tawafnya jauh lagi, entah kaya kaya kaya kaya kaya kaya. Oh Masya Allah, ternyata jalan di Jat hanya dengan dia yang ada di luar lainnya. Itu udah gitu, ketika kawasan rumah lagi itu, gak tau alihnya keluar berapa kali. Berapa jenisnya ada tiga ini. Yang jelas, itu kan hanya kita suka dari sekian banyak bagian program yang mereka jalankan. Nah, saya jadi kemudian kalau dulu di zaman Rasul ada nggak ya orang yang main di depan masjid Nabawi? Jadi penasaran kan? Kepo, kepo lagi. Akhirnya nyari hadis tulis. Dari sekian banyak hadis tentang melalui depan para sahabat, saya temukan beberapa hadis, salah satunya yang cukup populer adalah hadis Bukhari bab boleh menamakan masjid dengan nama satu hajrah. Boleh menamakan nama masjid dengan nama satu hajrah. Misalnya hajrah itu Bani Salamah berarti masjid Bani Salamah. Kabilah Bani Hashim masjid Bani Hashim. Tidak harus masjid Bani Rahman, masjid Al-Qur'an, Sakura, Al-Qur'an, dan lain-lain. Boleh menamakan masjid dengan nama kabilah. Tapi redaksi dari hadis itu bukan tentang nama masjid doang. Ada tema lain yang bisa ambil dari hadis yang sama. Contohnya waktu itu Nabi ngadain acara lomba berkuda antara satu tempat ke tempat yang lain. Tanto é que por aí a gente já vai fazer um cadastro para o café, que nem já tem uma gente que dá de fazer tudo. Ini artinya nanti mengadakan perlombaan, permainan di antara para sahabat. Dan salah satu tempat untuk permainan itu, bahkan pilihnya itu ada di Turki. Di mana mereka berkumpul, mendukung para juara seperti ini, dan bersuara gembira, memberi semangat. Itu mereka ada, berulang nanti ada selebrasinya, kalau dia bukan. Dan itu semuanya dilakukan dengan masjid dari tertentu di dalam kota Madinah. Oh, berarti tidak dilarang dalam Islam di depan masjid anak muda lagi selama tidak melanggar syariat dan ganggu orang lain. Baca lagi kembali ke hadis ini lebih populer lagi. Hadis Nabi nonton acara Habasyah Fest. Jadi orang-orang Habasyah itu kayak ngadain festival gitu di Madinah. Festival apa? Festival hari jadi kota Habasyah. Dan ini juga bisa menjadi dalil bahwa memperingati hari jadi sesuatu yang pernah dilakukan di zaman Nabi, walaupun Nabi tidak melakukannya, tapi Nabi melihat, menyaksikan, bahkan menonton dan tidak melakukannya. Memperingati hari jadi yang pertama kita hari jadi orang bangsa Indonesia pada 17 Agustus. Orang yang semoga ada dalilnya dan sebenarnya berarti dia telah mencapai dalilnya. Karena hari Nabi itu cuma yang tidak kalau ibu memori itu nanti yang tertuju. Semuanya kita hafal 300 ini. Sehingga kita jauh di dalam contoh ini. Ternyata ada hari jadi kota Habasyah. Lalu orang-orang Habasyah yang tinggal di Madinah sudah bukan mereka orang-orang muda yang masak itu saudaranya apa? Kerennya dia lagi dari orang yang bilang walaupun yang bisa kalian dapat kita bikin festival aja festival Habasyah. Apa yang mereka lakukan? Ada janji. Janjinya tentunya janji ala prajurit. Tapi namanya janji. Dengan pedangnya, dengan atas tongkatnya, dengan atas kudanya, dan saja janji ala prajurit. Karena itu mereka lakukan itu pada memperlihatkan tarian khas Habasyah. Tarian para prajurit-prajurit apa? Habasyah. Terus nanti ada perempuan ini syair. Syair-syair yang masyarakat tentang banyak hal, tentang apa kisah kepada para adik, tentang negeri mereka yang tinggal dan seterusnya dan seterusnya. Yang mereka menggambarkan bahwa masa itu apa orang-orang terpilih bahwa di mereka putih-putih dan seterusnya. Tiga masa dan tiga tidak ada kata itu. Dan bangsanya, Nabi mendengarkan. Ada lagi yang perempuan bulat. Jadi ada yang di pojok ini ada syair di pojok kanan tu, ada tadi dan di pojok itu nanti ada pertandingan bola. Pertandingan bola antara Iran Palestin dan kalau kita mungkin belum juga kontinen lagi. Wah, pertandingan tahu kan? Ada terbang kan? Tapi pastikan kalau siapa yang terbang, saya Aisyah. Dan waktu itu Aisyah meletakkan dagingnya di atas sudah berarti semua orang dapat jadi orang kembali selama kemarin kita jadi itu tidak melanggar syariat benar ya kita amalan istri kalau sudah punya juga ini jalan yang kita lakukan kenapa kalau misalnya saya alkoholis di alkohol tapi sesuatu dengan pasangan yang dipasang sesuatu karya dari budaya tradisi yang begitu kaya dan seterusnya itu seperti yang sudah dari Nabi semua jangan kita menutup sunnah Nabi dan membatasinya hanya dalam urusan bahasa dan itu masih bagus karena Islam itu jauh yang masalah turun, komprehensif maka kita harus melihat dari semua dan semua itu dan itu dilakukan lagi bagi kesekan lagi di depan masjid. Setelah sekian lama berenang, maka ini menunjukkan tadi bagiannya ada apa lagi. Udah lama, Nabi bilang ke Aisyah, Aisyah, tidak hadir. Dan kita tahu jawaban Aisyah ada. Kata Aisyah, apa yang terjadi dengan satu ngomong? Enggak kan, kita lagi enggak panjang. Oh ya udah, tapi taruh lagi bahagia. Aisyah, bagaimana? Banyak banget pertanyaan di sini, salah satunya pelajaran bagaimana orang-orang Kristen nanti dengan istrinya. Jadi nanti kalau kita ada adegan fotonya kayak gitu, kenapa itu fotonya dalam dalam situ sih? Dan waktu itu sampai 3 kali nanti ada penanya yang udah dulu, nanti kayak gitu udah dulu, kemudian sampai 3 nya, setelah penanya dengan itu, ada komen. Kan tadi di postingannya masih ada lagi, saya kasih komen. Sebetulnya saya sih gak menikmati festivalnya. Karena Aisyah gak tahu lagi nih tentang budaya Habasyah, belum lagi tentang tarungnya gitu kan Aisyah gak tahu, dia kan ya sebenernya dia gak tahu sih. Lepun jadi gak terlalu, sebetulnya gak terlalu tertarik dengan duel, tarung, apa, gak terlalu tertarik. Terus kenapa ya Aisyah mau kayak betah banget? Kata Aisyah, aku cuma pengen bikin ke orang-orang gimana orang-orang yang aku dengan orang-orang. Artinya, dapat sedikit, itu gak bisa lagi. Kita dapat sedikit, tapi kayak darah, sudah lah. Itu kalau udah hal, tapi kayak, kenapa orang yang normal pada dapat? Sampai posting di dalam segala macam, bikin dia kenapa kita yang sudah halal enggak? Harusnya cerita cinta itu kepada orang halal. Jadi ekspresif dan bukan hanya lincah, terus tetapi juga bersama. Bayangin, terus-terusan ya, 8 tahun. Makin seru, makin berat dengan saya. Makin titik-titik-titik, makin dekat ke surga sebarang. Biasanya ini menunjukkan bahwa cari yang sama itu tidak mudah. Kalau kita tahu itu gimana, luas dan luas. Sehingga yang saya tahu ini, makin belajar Islam dalam, makin belajar diri lebih detail, kita makin menemukan ternyata Islam itu bukan benar, benar-benar agama ini turun, bukan kemudahan, bukan usul, bukan kesulitan, bukan kesulitan. Bahkan salah satu ayat di dalam surat Toha, Allah katakan, tidak akan menurunkan Al-Quran kepadamu untuk menyulitkan kamu. Kalau ada yang mengatakan itu susah, sobat, benar, batal dan kondisi tidak bisa lebih ekspresif, dan tidak yang terjadi. Belum lagi nanti ada yang harus saling tadi, tapi di dalam Masjid Nabawi itu pernah menunjukkan adegan romantis juga di dalam masjid. Malah mengikutikan sholat, walaupun sholat tadi hari ini diakhirkan dari angle hukum. Ini angle tidak, bukan hasilnya. Hukum keluar dari masjid ketika nikah kan itu kan judulnya kan. Nabi tidak pernah keluar dari masjid ketika nikah, karena masjid itu ramai saja. Nabi Aisyah yang datang ke masjid, Nabi keluar ke kamar saja. Tapi tubuh beliau masih di dalam masjid. Angle-nya hukum, cuma dia dari angle lain. Toh Nabi lagi nikah pun masih bisa romantis kepada istrinya. Tuhan ada yang bisa ada, mulai masih terus. Nabi Aisyah datang ke masjid. Rasulullah bangga dari dalam wajah Aisyah yang cantik, yang lembut, yang pemalu datang ke masjid yang banyak laki-laki kan sanggup banget sempat kasih itu imajinasikan dengan dua sudut imajinasikan dengan dua sudut Aisyah itu orangnya pemalu tapi pemalu pakai ideologi Sumaiwo yang wajahnya berang-berang lalu itu gak segera kita berpikir-pikir belum tahu kalau udah pokoknya kalau ada kesinan yang sanggup, yang malu-malu melihat orang-orang yang sudah diikat di masjid mencari Rasul di antara mereka apalagi mungkin Rasul paling depan sedangkan itu masjid baru berapa terus Aisyah di situ lalu bingung Aisyah kan ini cuma dalam waktu sebagai semua negasi datang hanya ketemu kekasihnya tapi malu akhirnya nanti lagi berada atau nanti lagi dengan sahabat betul kayak Aisyah tapi langsung berkas itu beliau bahagia, wah kekasihnya datang. Istri saya cantik kan, datang dulu langsung ke depan. Rasulullah SAW berkata, ini hadis yang kata Rasul, inna dina yusrun wala walan bishahadati ahadun illa rahmuna tasabbinu wa qalibu wa arshimu wasta'inu bil qudwati wa ruha wa shayu min al-jahat. Apa artinya? Kata Nabi inna dina yusrun, maka apa itu yang kata Rasul? Ini hati yang mudah saja Bukhari Muslim, inna dina justru agama itu mudah. Ditambah lagi dengan kata-kata Allah sendiri, Allah pengen mudah di kalian, Allah gak pengen susah di kalian. Ditambah lagi dengan nasihat-nasihat kepada dari beliau yang banyak mengucapkan Quran dan jalan sebelum mengatakan tadi menasihati Allah, kata Nabi, ya Allah, bagaimana kamu akan mengajarkan sesuatu kepada orang lain? Kalau mereka punya masalah, gimana kamu akan menyelesaikan masalahnya? Kata Allah, saya akan menyelesaikan dengan Al-Quran. Saya akan memberikan ini kepada Al-Quran. Ini ayatnya. Apa kata Nabi? Ayat Allah tadi, kalau kamu tidak menemukan ayatnya, kata Al-Quran, saya kata Allah, kalau itu sudah semua yang harus kalau tidak ada jalan lain dari sunnahku, akan saya akan mencoba untuk menggunakan ilmu yang sudah saya dapatkan agar saya bisa menyelesaikan masalah. Kemudian dapat apa lagi? Ya mudah, yes, walau tidak mudahkan dalam masalah ini. Mudahkan jangan berpikir mempersulit. Karena ketika kamu persulit kata Allah, walau tidak ada satu orang membuat agama itu jadi sulit kecuali dia akan menjalankan. Artinya dia tidak akan mendapatkan apa. Sehingga dulu ada tiga orang sahabat datang ke Nabi. Ini sahabat lagi orang jahat, lagi jauh kerja. Datang lagi, ya Rasulullah, ini sekolah. Ada apa? Salah satunya namanya Rasulullah bin Adun. Dia datang, mereka bilang, ya Rasul, pokoknya mulai sekarang saya mencetak tidak akan tidur malam, akan selalu panjang malam. Jangan tidur. Terus yang kedua bilang, saya juga mencetak ke Rasul, tidak akan buka puasa, setiap hari saya puasa. Maksudnya setiap hari puasa, bukan tetap pas waktu lagi, cuman tidak ada, tidak ada, setiap hari puasa, setiap hari, yang bulan Ramadan, tapi bertahun-tahun. Tapi juga tidur. Yang ketiga, ya berapa lagi? Ya Rasul, saya percayakan akan jadi jomblo sepanjang hidup saya. Berapa lagi? Berapa lagi? Kenapa? Karena nggak mau terganggu oleh pandangannya dari peribadah. Lalu itu nanti bilang, banyak orang dalam kesalahan saya. Ya kalau bisa melihatkan kita berdua, kalau ada kesalahan juga, ya. Bawa gue, kalau bisa. Maka orang yang kita lakukan. Kata-kata, ya soalnya saya adalah yang paling baik di antara kalian. Tapi malam hari saya tidur dan bangun. Ada waktunya hidup, ada waktunya bangun. Saya itu yang paling baik di antara kalian. Saya paling baik di agama, paling soalnya, paling cinta yang Allah, paling dekat kepada Allah. Tapi saya juga punya keluarga. Ada waktunya keluarga, ada waktunya sendiri. Dan saya yang paling baik di antara kalian. Tetapi saya sehari berkeluargaan, sehari berbuka. Ingat tidak Islam, kemudian Islam, selama tidak mudah, sedangkan untuk mencari kita masih membahas tentang arti itu, Yusuf, Kalimati, dan Yusuf, sebelumnya adalah itu mudah. Mudah-mudahan dengan kita memahami agama Islam, kepada agama yang mudah, kita jadi yakin bahwa menjalankan Islam dengan baik, saat agama itu gak mungkin menyulitkan itu bisa seperti ini. Kalau kita memahami Islam itu lebih dalam, jangan sampai kita diwaspadai sufi sufinya, diwaspadai oleh syaitan untuk gak usah kata apa yang susah kan, gak usah terlalu menanti nanti malah jadi luar sendiri, gak usah terlalu dekat, gak usah terlalu banyak belajar Islam dari aku dan kerja dan sebagainya itu waspada. supaya kita terdiri, jangan terlalu dekat ke Allah, dekat ke agama, tetapi sangat terasap pikiran itu semuanya. Karena kenyataannya Rasulullah SAW orang yang paling taat kepada Allah. Tapi kalau kita baca hadis-hadis dari beliau Rasul, kita itu pasti tetap asyik ternyata Rasulullah itu disayangi banyak orang. Apakah kita kuat secara berhijrah dari sumber banyak orang? Mungkin bukan karena hijrahnya, karena kita belum paham dari Islam itu. Kita belum ngerti gimana membalik Islam dengan tepat. Sehingga akhirnya sikap-sikap kita yang membuat orang membenci kita. Bukan Islam itu. Kita berbaik lagi, kita belajar lagi. Kalau ada satu dua kasus orang ketua hijrah jadi kayak kamu dari sukses, dari sukses itu segala macam, itu bukan Islam yang jangan dijadikan dia sebagai contoh inilah Islam, inilah kesalahan sangat besar. Bukan inilah, sehingga kita dalam kuasa dan mulai belajar kita, nanti kita mulai jadi orang yang takut dipunggalkan, dibenci. Nah, kalau kita memahami Islam secara luas, dan itu adalah sesuatu yang coba pernah ini ayat-ayat perintah di dalam Al-Quran yang saya pernah mau di tahu kita bencinya tentang yang lain kayak yang puasa tadi gimana cara Allah memerintahkan kita berpuasa kan Allah tuh kayak pengen ngasih tahu ke kita kayak puasa itu sebetulnya tidak loh yang pengen tahu perintahnya benar, tapi pusatnya itu pada waktu. Wah, orang-orang yang benar diwajibkan bagi kalian berpuasa. Tapi kalau kalian tahu ya, buat kalian yang berubah dan lain sebelum kalian tidak, diwajibkan berpuasa. Supaya apa? Dan kita gak salah paham supaya kalian kerja dengan Allah kita pasti. Dan kalau aku pun mau berapa hari doang, ini yang berbuat kalian. Tapi kalau kalian gak bisa, apa gak apa-apa? Kalian bisa untuk jual kue yang lain. Kalian bisa bayar tiga. Walaupun kalau kalian puasa itu lebih baik. Mulai-mulai itu, kalau pengen punya keutamaan baik kita, maka di tengah-tengah kamu yang lain Allah punya kemudian kalian yang kakak yang berbeda. Agar mereka luar biasa. Dan saya pernah menyebut tentang kita, orang yang ngomong kita tapi gak bisa menggunakan dosa dosa. Ada yang ngomong dosa tapi dia belum bisa meninggalkan kenal dia. Yang kemarin saya pengen baca dosa, tapi saya gak bisa meninggalkan dosa, boleh gak bisa meninggalkan dosa? Kata rasa boleh, bukan boleh berbeda deh, boleh masuk dosa. Dan ini masih kerjaan itu masih belum benar usah banyak sumber-sumber kita itu gak tahu tapi kita gak saya itu belajar kita ini boleh belajar ustaznya berpengaruh boleh gak saya ikut tali ini boleh tapi ini Rasulullah dan Muhammad saya kaya masuk juga kalau bisa tinggalkan kita boleh gak saya pakai sekarang boleh oh boleh boleh yaudah nah Umar saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bagaimana dibuat yang tenang dulu dan tidak dilihatkan ini personal touch tapi langsung ngomong dia akan hati gimana perasaan kamu kalau ada yang tidak dilihat dengan kamu langsung mulai kepada dia wah habis keluar ini langsung kakinya jadi yang di apa ya yang di tingkat itu adalah hatinya lalu terus ini dari masa tapi dibutuh. Karena nama itu sesuatu yang baik dari itu. Apa pendapat perasaan kamu kalau ada yang berdiri dan ada istri kamu? Wah, berat kepala istri ya. Apa perasaan kamu kalau ada yang berdiri dan ada perempuan kamu? Wah, ya. Apa perasaan kamu kalau ada yang berdiri dan ada anak perempuan kamu? Ketika dia lagi ngomongin dan mengatakan itu adalah perasaan laki-laki yang ibunya kamu dinahi, istri yang menjadi ada perempuan, ada perempuan yang menghina. Ini kata rasa, pasti sakit hati banget. Ya juga yang luar biasa. Dan lalu struktur bang, tapi itu sampai dari Nabi Dora Kami Allah. Rahmat Rahmiah dan Rahmat Rahmiah. Rahmat Rahmiah. Dan setelah itu dia katakan, dulu kita itu perbuatan yang paling sempurna. Sekarang kita itu perbuatan yang paling sempurna. Justru bukan memudah-mudahkan, tetapi memudahkan orang untuk mendapatkan kebaikan. Untuk mendapatkan itu harus dimudahi. Jangan dipersulit, syarat doanya, syarat dan ketentuan berlaku kan? Bahkan yang paling luar biasa dari Islam sampai disebut sebaik-baik Islam adalah apa? Jadi yang namanya menjalankan syariat Islam itu bukan cuma hukum, itu yang khususnya malah ayatnya itu turun paling belakangnya. Kalau kita lihat dari urutan turunnya ayatnya itu turun belakangnya. Itu yang awal-awal muncul salah satunya adalah Islam. Jadi kalau kita belajar Islam gak semakin banyak akhlaknya, ini perlu kita mempertanyakan, kita belajar apa? Kalau setelah kita hijrah gak semakin banyak akhlaknya, apakah benar kita sudah hijrah? Bahkan tadi mengatakan sebaik-baik kalian atau yang paling baik adalah di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik adalah banyak, yang paling baik